perasaan iki kanggo kowe sing lagi tak tresnani. Kok tulung aja ngecewani hatiku sing kadung pengen bahagia neurekmu. Prajuritku yang hebat, gunakan keberanian dan kesetiaanmu untuk menjaga negara, termasuk dalam menjaga orang-orang yang kalian cintai.